Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mas'alah as-salisah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga diantara yang wajib kita pelajari setelah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, idza 'alima wa 'amila, apabila seorang telah beramal, seorang telah berilmu dan beramal, fa innahu yad'u ila dzalik. Dia mesti mendakwahkannya. Ini enggak boleh dia menjadi sosok individualistis, enggak peduli terhadap lingkungan sekitar dan keselamatan orang lain, enggak bisa. Karena dia hidup di tengah umat yang Rasul sudah enggak diutus lagi. Artinya dialah sang penerus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, ciri khas pengikut Rasul ialah menjadikan jalan dakwah Nabi menjadi jalan hidup dia sendiri juga. Apa jalan dakwah Nabi? Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi, inilah jalanku, inilah jalan hidup Nabi. Apa itu? Ad'u ila Allah. Aku mengajak, mendakwahkan manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Apa makna di atas basirah? Kata para ulama diantara Syekh bin Baz, tiga hal. Ayakuna da'i, seorang da'i itu mesti berilmu syar'i. Yang kedua, ayakuna da'i aliman bi kaifiyati dakwah. Seorang da'i itu tahu tata cara dakwah. Dia mesti mengetahui apa yang pertama kali dimulai, bab apa yang pertama kali dimulai. Nah, yang ketiga, ayakuna ad-da'i aliman bihalatil mad'u. Seorang da'i tadi, dia mesti mengetahui kondisi, keadaan, sikon dari objek yang didakwainya, yaitu mad'u, umatnya. Jadi si da'i harus berilmu dengan ilmu syar'i, dan berilmu syar'i itu mesti pada bab yang dia mengajarkannya. Seorang dai enggak dituntut untuk menguasai seluruh ilmu semua dari berbagai cabang keilmuan. Kalau memang dituntut demikian, enggak ada dai berarti di negeri kita atau di kampung kita. Nungguin aja ulama mustahid hadir baru. Ya. Artinya seorang dai kalau dia ngerti, ya, bab tauhid disampaikan, jin dulu dengar dakwah tauhid dari Nabi langsung dakwah ke tempatnya. Orang-orang Madinah dulu dengar dakwah Nabi di Madinah, pulang ke Madinah, dakwah di tempatnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW dan para sahabat muhajirin hijrah ke Madinah, sudah disambut oleh kaum Ansar yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Dakwah siapa? Dakwah Rasulullah secara langsung tidak, tetapi dakwah kalangan sahabat yang lebih dahulu mereka kenal Islam ketika mereka di Mekah, kemudian balik lagi ke Madinah karena mereka haji waktu itu. Ya, wa da'watu takunu bil maqal. Yang dakwah itu bisa dalam bentuk ucapan, wa qad takunu bil af'al. Bisa juga dalam bentuk perbuatan. Kalau kita enggak mampu mengucapkan, kita bisa melakukan agar dilihat. Li'anna al-imtisala bil fi'li da'watun. Karena melaksanakan dakwah dengan perbuatan atau mengamalkan perbuatan itu juga dakwah. Ya. Sebagaimana para perokok mendakwahkan rokok, kampanye rokok, bukan dengan cuap-cuap ayo merokok. Tetapi dia cukup dia merokok di depan umum, itu sudah dakwah kepada rokok. Fa idzam tasala al-muslimu lima umira bih. Apabila seorang muslim telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya berupa syariat ini, fa innahu bi fi'lihi hada, maka perbuatan dia ini yursidu ghairahu irsyadan samitan. Maka itu berarti dia telah dianggap membimbing orang lain dengan bimbingan yang samitan, bimbingan yang silent, bimbingan yang tanpa suara. Ya, itu udah otomatis. Ya, ila anna hadzal fi'la matlubun, dia berarti mengajak kepada orang lain bahwasanya perbuatan ini inilah yang dituntut. Sebagaimana seorang bolak-balik ke masjid dilihat oleh orang lain berpikir, ngapain dia bolak-balik ke masjid? Oh, berarti sholat ke masjid itu berarti ada syariatnya, ada tuntutannya. Kenapa dia pengiara jenggot? Sunnah Rasul ya. Oh, berarti miara jenggot itu ada tuntunannya. Kenapa wanita itu berjihijab, bercadar? Oh, berarti ada tuntunannya. Ya, walaupun yang kontra banyak. Ya. Tetapi kita tidak membicarakan yang kontra, itu sebuah keniscayaan. Tetapi aspek dakwahnya di sini yang kita bahas. Wa ma da'watu bil qaul wa bil lisan faqad takunu wajibatan. Nah, adapun dakwah dengan ucapan, dengan lisan, itu terkadang dia menjadi wajib. Wa qad takunu mustahabbatan. Terkadang dia mustahabbah. Kapan wajib, kapan mustahab. Ya. Fa yatafarra'u 'an ad-da'wati bil lisan anwa'un. Maka bercabanglah dakwah dengan lisan ini beberapa macam. Minha diantaranya ad-da'watu bil kitabah bil qalam fi ta'lifin au fi rasaila wa nahwi dzalik. Ya, yaitu dakwah dengan tulisan, dakwah dengan goresan pena, yaitu dalam ta'lif, karya tulis, atau fi rasaila, dalam berbagai risalah-risalah, ya, di medsos, di buku, dan semisalnya. Itu dakwah. Dan itu termasuk dakwah bilisan. Wa minha an-nasaihu. Di antara juga berbagai nasihat al-mukhtalifah yang beragam. Wal mawa'idhu atau juga berbagai wejangan-wejangan wa nahwu dzalik dan semisalnya. Ya. Dan harus kita prioritaskan dalam dakwah ini apakah dengan tulisan atau apakah dengan lisan atau perbuatan, yaitu pada perkara yang terpenting dari perkara-perkara penting dalam agama ini. Semua dalam perkara agama ini enggak ada yang enggak penting, semuanya penting. Namun ada prioritas, skala prioritas yang mesti kita kedepankan, kita dahulukan, yaitu perkara tauhid, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, mengingkari kesyirikan. Selepas itu dakwahkan orang sholat, selepas itu dakwahkan orang bayar zakat. Itu sunnah Nabi, manhaj Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ngutus orang untuk dakwah tiga hal ini. Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaih ma tad'uuhu ilaihim syahadata alla ilaha illallah. Fa in ata'uka ridzalik fa alimhum anna Allah iftarada alaihim khamsa salawat fil yawmi wal lailah. Jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mentaati engkau, ajarkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu. Fa in ata'uka ridzalik, kalau mereka sudah mentaatimu, nah, itu dakwahkan pada mereka zakat. Ya, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya mereka diberikan pada orang miskin di antara mereka. Ini manhaj Nabi. Dakwahnya tiga, yang perdana tauhid, salat, zakat. Dakwah bid'ah, memulai dakwahnya itu bukan dengan selain ini. Ya, ada orang diajarin dakwah atau berdakwah dengan hajar dulu, tahdir dulu, peringatan hizbiyat. Ini apa ini? Yang pertama tauhid, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Ini sunnah dakwah. Nabi kalau ngutus orang dakwah, ya itu aja itu. Ya. Berarti kita paham penyimpangan yang paling besar ini, penyimpangan tiga ini. Tauhid, meninggalkan sholat, tidak bayar zakat. Ya, tidak bertauhid diperangi. Tidak sholat diperangi, tidak zakat diambil paksa, dia ngelawan diperangi. Dan Abu Bakar Siddiq ketika awal-awal memerintah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membereskan hal ini, membereskan orang yang murtad, membereskan para pengikut Nabi palsu, membereskan orang yang gak mau bayar zakat. Diapain tuh maksudnya diberesin? Diserbu. Kalau diserbu diapain? Dikelitikin, dikelepak palanya. Hah? Dihalalkan darah dan hartanya. Ya, diserbu. Yang inilah kata Rasulullah SAW. Umirtu an uqatilan nasa tayaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menunaikan salat, menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan ini, terhalang darah dan harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka di sisi Allah. Tiga hal ini, yang tiga hal ini kalau dikerjakan oleh orang lain, dia jadi saudara kita. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dari kesyirikan, masuk Islam, menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka saudara kalian dalam se-Islam. Ya. Jadi dakwah yang utama dan pertama ini, dakwahin orang sholat. Jangan sampai di depan muka kita, wajah kita, Orang-orang enggak sholat itu kita tahu, apakah keluarga, lingkungan, tetangga, lingkungan rumah, teman kantor, teman pabrik. Enggak sholat, enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Malu, enggak enak. Jauh di sana, di medsos, penyimpangannya apa? Dia sholat, dia zakat, dia bertauhid. Penyimpangannya apa? Karena beda afiliasi pengajian sama kita, beda komunitas pengajian sama kita. Itu yang porsi terbesar, kita bantah, kita sanggah, kita habis-habisi. Ini manhaj dakwah apa ini? Kalau manhaj dakwah Nabi enggak gitu. Kenapa enggak enak ngajak orang sholat? Takut, malu, sungkan. Hah? Ada orang enggak sholat? Ya udah ajak, Mas, ayo udah waktunya sholat ke masjid yuk. Ya, yuk ke masjid. Gimana Ahmad kalau ada mbak-mbak belum sholat, udah waktunya sholat? Ajak tinggal, ayo mbak, gitu. Ini saya bicara kalau laki-laki ya, kalau wanita hati-hati. Main dakwah dakwin aja ente. Yang ada kita kedak dakwah dia. Ya. Iya pak, saya belum ada imam. Aduh, keder itu ntar. Ya, wal masalah tuh arabiyah, permasalahan keempat, as-sabru alal adha fihi, bersabar atas gangguan rintangan dalam dakwah. Jadi nggak cukup cuman berdakwah, juga harus tahu resiko dakwah. Rasulullah SAW ketika memberitahukan apa yang menimpa beliau di Gua Hira kepada Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal mengatakan itu namus Jibril yang datang pada Musa. Nanti kamu akan diusir. Ya, tidak ada orang yang diberikan seperti kepada kamu ini, melainkan dia akan diusir. Amukhrijiyahum, kata Rasul. Apakah mereka akan mengusirku? Iya. Artinya seorang dai dia akan pasti menghadapi rintangan, baik dari internal atau eksternal. Internal, kalangan keluarga, lingkungan sendiri, keluarga sendiri, teman sendiri, atau dari pihak luar. Ya harus resiko hadap, ya itu aja. Bagi yang mau terjun dalam dunia dakwah. Maka Syekh menyatakan, as-sabru alal adabi. Jangan cengeng, baru ditahdir rempem, baru dibantah langsung ciut, baru diancam langsung diam. Enggak. Ya. Kita lihat nabi-nabi ada yang dibunuh. Rasulullah SAW diintimidasi, diusir, diperangi, diancam, dibunuh. Ya. Jangan cengeng. Ya, baru dibully cengeng. Ini bukan mental dai, mental doi. Ya, baru begitu aja cengeng. Baru dibully, baper kalau bahasa orang sekarang. Allah musta'an. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh menyatakan, ba'da da'wati ya'til wajibu ar-rabi'u. Setelah dakwah datang kewajiban yang keempat, wa huwa as-sabru, itu bersabar. Falladhi 'alima tsumma 'amila tsumma da'a yajibu 'alaihi an yasbira 'alal adha. Ya, 'alal adha. Maka yang telah berilmu, telah mengetahui, kemudian dia mengamalkan dan mendakwahkan, wajib dia bersabar atas segala macam gangguan dan rintangan dalam dakwah. Li'anna minas sunnatillah, karena termasuk diantara sunnatullah, ayat ja'ala an ja'ala al-anbiya'a wal mursalina, yaitu Allah menjadikan para nabi dan para rasul, alladhinahum afdalul khalqi wa a'lahum darajatan, yang mereka adalah makhluk yang paling utama dan yang paling tinggi derajatnya, asyaddan nasi ibtilaan. Allah jadikan mereka sebagai orang yang paling dahsyat ibtilaan. Ya. Ujian yang mereka hadapi, bala yang mereka hadapi. Ya. Rintangan yang mereka hadapi. Wa ta'arrudan lil adha. Mereka yang paling berat menghadapi gangguan dan rintangan. Fasabaru 'alal i'radi anhum. Mereka semua bersabar atas sikap berpaling umatnya mereka itu. Wasabaru 'alal adza, mereka bersabar atas segala rintangan. Wa hasala lahum ma hasala, telah menimpa mereka apa-apa yang telah menimpa mereka berupa intimidasi dan seterusnya. Fadda'iyatu yahtaju ila ayasbira. Maka seorang da'i dia butuh ya untuk bersabar. Kama sabara al-mursalun, sebagaimana para rasul bersabar dahulu. Bal innan nabiyya umira bi ayyahtadhiya hadwas sabirina. Bahkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diperintahkan ya, beliau diperintahkan untuk mengikuti sebagaimana ya kesabarannya para rasul, orang-orang yang bersabar ya, untuk meniru ya, mengikuti orang-orang yang sabar. Biqaulihi ta'ala ihtada yahtadi meniru gitu ya, yaitu dengan firman, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasbir, bersabarlah engkau wahai Nabi, kama sabara ulul azm, sebagaimana ulul azmi telah bersabar ya, ulul azmi minar rusul, ulul azmi dari kalangan rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Wala tasta'jil lahum, jangan kau buru-buru menghadapi mereka, tergesa-gesa. Fasabru fi ghayatil muhimmat liman alima, maka kesabaran itulah puncak yang paling urgen ya, puncak hal yang paling penting ya, yang dibutuhkan bagi orang yang mengetahuinya. Fa'amila fada'a, bagi orang yang mengetahui, yang mengamalkan dan yang mendakwahkan. Fa in lam yasbir kana minal ladina yastakhifannahum alladina la yuqinun ya. Maka siapa yang tidak bersabar, maka dia termasuk orang-orang yang orang-orang tidak yakin menggelisahkan mereka ya. Qala azza wajal fasbir inna wa'dallahi haqq, bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu hak. Wala yastakhifannaka alladina la yuqinun, janganlah ya menggelisahkanmu orang-orang yang tidak yakin, yang tidak beriman, jangan sampai membuat kita gelisah karena gangguan dan rintangan mereka. Bahkan kita enggak perlu gelisah, hadapi aja ya udah. Waqad hadzara an-nabiyyu ashabahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada para sahabat beliau, minal ajalah, dari sikap tergesa-gesa. Qala walakinnakum tasta'jilun. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namun kalian itu buru-buru. Ketika para sahabat mulai komplain, mulai mengadu kepada beliau ya tentang inti segala macam kesulitan yang mereka hadapi dalam awal-awal Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilakan ini semua, empat hal yang mesti kita pelajari, ilmu, amal, dakwah, sabar dalam dakwah, ialah firman Allah Ta'ala di surah Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, Allah keculikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Ya, beriman pada Allah, nabinya, pada Islam. Wa amilu sholihat, mengamalkan, beramal soleh. Wa tawasau bil haq, dia berwasiat kepada kebenaran, berdakwah. Wa tawasau bis sabar, dan dia berwasiat dalam kesabaran, sabar dalam dakwah. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ya kepada makhluknya kecuali surat ini aja, maka itu cukup. Hujjah itu tegak dengan adanya Al-Qur'an ya, diturunkannya rasul, diutusnya rasul itu hujjah ya. Qul uhiya ilayya hadzal qur'an liunzirakum bihi wa man balagh, katakanlah sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan dengannya, dengan Qur'an, dan kepada siapa saja yang telah sampai Qur'an itu kepadanya, maka turunkannya, diturunkannya Al-Qur'an hujjah. Bahkan kata Imam Syafi'i, satu surat aja sudah hujjah. Ade Armando melakukan pembatal keislaman, kata dia, tegakin hujjah dulu. Lah itu Al-Qur'an buat apaan, bukan hujjah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Satu surat Al-Asr aja udah hujah. Siapa yang bilang? Asy-Syafi'i. Ya. Disetujui enggak oleh para ulama? Setuju. Dibantah enggak? Enggak. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan hadhil masailul arba' Ini permasalahan keempat. Al-ilmu wal-amalu wa-da'watu wa-sabr wajibun ta'allumuha wal-amalu biha. Ini permasalahan keempat. Ilmu, amal, dakwah, sabar yang wajib dipelajari, diamalkan. Wa dalilu dhalika qawlullahi azza wa jal. Dalilnya ialah firman Allah azza wa jal, wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang beriman, beramal saleh, ya, yang berwasiat dengan kebenaran dakwah dan berwasiat dalam kesabaran. Qauluhu wal asr, al asr huwa az-zaman al mutlak. Yang namanya al asr adalah zaman. Ya. Itu ada footnote yang kita lewati, ya. Enggak apa-apalah. Ya. Itu lihat di footnote nomor 3 kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wasawab minal qaul fi dzalika ayyuqal inna rabbana aqsama bil asr. Rabb kita bersumpah dengan asr. Wal asr ismun lidhahr. Ya. Itu asr itu adalah nama dari sebuah masa. Masa yang mana? Wal asy. Ya, itu sore senja. Wal lail wan nahar, siang malam. Ya. Dan seterusnya. Kita balik lagi. Asar ada sebuah zaman yang mutlak. Ada yang mengatakan, kata Ibn Jarir, zaman senja. Ada yang mengatakan masa, masa secara mutlak. Aqsamallahu bihi li syarafihi. Allah bersumpah dengannya karena kemuliaannya. Kalau Allah bersumpah dengan nama makhluk, itu boleh. Namun ya, objek makhluk yang dijadikan sumpah, dijadikan objek sumpah oleh Allah makhluk ini, berarti menunjukkan makhluk tersebut besar, memiliki kemuliaan. Allah enggak bersumpah demi cacing. Allah enggak bersumpah demi ular. Namun Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar. Ya. Wal qamari wasyamsi wadduha wal asr wal laili wan nahari. Ya. Yang besar. Wan najmi. Ya. Was samai wat tariqa. Bersumpah. Bahkan Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu. Demi Rabb. Ya, adapun kita enggak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Man halafa li ghairi la faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ya. Mana lagi tadi? Wa ma'nahu az-zaman wal umur wal waqtu li'annahu asrafu syai'in u'tiyahu al-insan. Ya. U'tiyahu al-insan. Maknanya adalah zaman, umur, waktu, karena dia adalah waktu ini, masa ini asrafu syai'. Ya. Sesuatu yang paling mulia yang diberikan kepada manusia. Fa u'tiya umuran, ya. Fa u'tiyahu al-insana, bukan insanu, ya. Fa'u'tiya umuran, maka manusia diberikan umur, diberikan usia, liya'budallaha azza wa jal, fihi wa yu'tihi wa yuti'uhu. Ya. Ya, agar dia beribadah kepada Allah di umurnya tersebut dan mentaati Allah. Fabihasabil amr, ya. Fabihasabil umur abadallah. Wa bisababil umur, ya, syarufal abdu. Maka dengan sebab umur dia tadi, dia beribadah pada Allah di waktu-waktu usia dia. Dan disebabkan umur dia tadi, yang dia beribadah pada Allah, mulialah si hamba tadi dengan dia beribadah pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. In kataballahu azza wa jallahu aljannata ayakuna min ahlil jannata. Min ahlil jannati. Jika memang Allah telah mentakdirkan dia sebagai mendapatkan surga, maka dia menjadi penduduk ahlu surga. Fahuwa syariful qadri. Ya, maka itu adalah ya kemuliaan yang paling mulia itu. Azimul qadar. Apa? Syariful qadar. Ya, takdir yang mulia. takdir yang paling besar. Dia ditakdirkan menjadi ahlul jannah. Huna aqsamallahu bil umr bil asr, dan di sini Allah bersumpah dengan asr, masa. Ya. Baik. Alama aqsamallahu bil asr. Ya. Untuk apa Allah bersumpah dengan masa? Qala Allah. Ya. Alama itu untuk apa? Qala Allah, innal insana lafi khusrin, untuk ngabarin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Fahadha huwa jawabul qasam. Ini jawab sumpah, jawab qasam. Wa kadzalik, dan Allah menegaskan hal tersebut bi inna. Ya, inna diantaranya apa sih? Harfu nasbin wa taukid, untuk menegaskan. Ya. Innal insan, dikasih lam, lafi husrin. Sudah ditegaskan, ini huruf inna untuk menegaskan. Saya bilang gini, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Tapi kalau saya bilang inna Zaidan qaimun, ada penegasan, sesungguhnya Zaid berdiri. Saya kasih penegasan lagi, inna Zaidan la qaimun, sesungguhnya si Zaid, dia sungguh berdiri. Berapa kali tak taukid? Baru dua. Baru dua. Ini di luar qasam, di luar sumpah. Ya. Kalau saya katakan, wallahi Zaidun qaimun, demi Allah Zaid berdiri, berarti sudah ada penegas. Satu, wallahi inna Zaidan qaimun. Dua, wallahi inna Zaidan laqaimun. Tiga. Berarti Allah pertegas, pertegas, pertegas bahwa manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Wabilam, ini lam, lam muzahlaqah. Fi qawlihi la fi husrin, atau disebut lamul ibtida, benar-benar dalam kerugian. Wa minal mutaqarrari fi ilmil ma'ani, dan diantara yang telah baku dalam ilmu ma'ani. Wa min ulumil balagati, dan diantara ilmu balagoh. Anna innal la inna wal lama min anwa'il mu'akkidat, bahwa huruf inna dan huruf lam itu termasuk diantara jenis-jenis yang mentaukidkan. Fajtama'at hahuna anwa'un minal mu'akkidat, dan di sini terkumpul berbagai macam hal-hal, perangkat-perangkat untuk mentaukidkan. Al-awwal qasam, sumpah. Wal asr, demi masa. Ini mentaukid. Wasani maji'u ina, dah hadirnya, datangnya ina. Ya. Ya. Wasalis maji'ul lam fi khabar inna, datangnya lam pada khabar inna. Innal insana lafi khusrin. Ya. Wallati tusamma al-muzahlaqah, atau al-muzahlaqah. Ya, yang dinamakan dengan lam muzahlaqah atau muzahlaqah itu sendiri. Ya. Ini diterangkan hal ini oleh Ibn Hisham di Mughni Labib. Wa ahlul ilmi bil ma'ani, para ulama ahli balaghah, ahli ma'ani, yaqulun mengatakan, inna maji'al mu'akkidati yasluhu idza kana al-mukhatabu mungkiran limastamala alaihi al-kalam. Ya. Ahli balaghah mengatakan, sesungguhnya hadirnya, datangnya perangkat-perangkat yang mentaukidkan, yang menegaskan sebuah kalimat, itu layak jika mukhatab, orang yang diajak bicara, kita orang yang diajak bicara oleh Allah, mungkiran, mengingkari apa kandungan kalam. Percaya enggak manusia? Manusia berada dalam kerugian. Mungkin enggak percaya. Masa sih berada dalam kerugian? Dikasih pentaukid. Demi Allah. Demi masa. Oh, waduh. Benar nih kayaknya. Innal insana. Sesungguhnya. Pentaukid lagi. Wah. Benar lagi. Lafi husrin. Betul-betul berada dalam kerugian. Wah, datang lagi taukidnya. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Antum baca Al-Asr aja, tanpa ngerti ilmu nahu, ya, tanpa berarti ilmu ma'ani seperti ini, kurang resep, kurang sedep. Oh, saya sudah resep, susah sedep. Belum seberapa resep dan sedepnya kalau udah ngerti lagi balaghah dan nahu seperti ini. Kenal mana inna, mana lam muzahlaqah, mana ya huruf taukid. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Yang belum belajar bahasa Arab, semangat. Kan udah ada terjemah, enggak mewakili, enggak ada tuh maknanya kayak gitu. Ya, ada enggak? Di terjemahnya itu kayak tadi penjelasan di sini. Sesungguhnya enggak bisa diwakili. Itu zauq dirasakan oleh orang yang ngerti walau sedikit. Enggak didapetin bagi orang yang baca hanya versi terjemah. Enggak dapat. Wallahi enggak dapat. Antum baca Al-Fatihah aja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak dapat versi terjemah. Tadaburnya. Enggak dapat tuh kenapa di takdim domir munfasil yang merupakan maf'ul muqaddam, apa faedahnya yufidul hasr? Hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Udah gitu aja terjemahnya. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Ya. Untuk memahami Al-Qur'an. Taibarakallahu fikum. Fa masalan taqulu liman lam yakun indahu al-khabaru wa arada ay yastaqbil al-khabar. Misal, Anda mengatakan kepada orang yang dia tidak memiliki kabar, dia enggak tahu ada kabar. Ya. Ya, dan dia ingin menerima kabar. Ya, Anda katakan pada dia, fulanun qadimun. Si fulan dia datang loh. Fa akhbartahu bi qudumi fulanin. Anda kabarkan kepada dia tentang kedatangan si fulan. Misal Anda mengatakan, si Zaid udah datang loh. Anda kabarkan pada dia tentang kedatangan si Zaid. Lakin in kana munkiran lahu. Namun kalau dia mengingkari, orang yang Anda ajak bicara itu mengingkari, au nuzila manzilatal munkir, atau ya dianggaplah dia diposisikan seperti posisi orang yang mengingkari, munkiran lahu, fatuaqqidul kalam lahu likai yazida intibahuhu. Maka Anda tegaskan kalimat tadi kepada dia. Dia kan mengingkari. Kita katakan si Zaid datang loh. Ah masa, kata dia. Ah masa. Nah, Anda tegaskan kalimat tadi supaya bertambah intibahu. Ya, perhatian dia. Wa yu'zamu iqraruhu limastamala alaih. Dan supaya semakin besar ikrar dia, penerimaan dia, penetapan dia dari kandungan kalimat yang Anda kabarkan. Si fulan datang loh, si Zaid datang loh. Oh masa, antum katakan, wallah, Zaidun qaimun, Zaidun qadimun. Oh yang benar, wallahi, inna Zaidan qadimun. Oh masa sih, wallahi, inna Zaidan laqadimun. Oh masa, khalas, intahal amr. Udah, cukup. Gak percaya juga, ya udah. Tapi bisa dipahami sini, ngerti? Ya. Wal musyrikuna li ajli ma huma fihi min asyirki. Dan musyrikun karena kesyirikan yang ada pada mereka. Wa ma'anadu fihi ar-risalata. Dan yang mereka tentang risalah di situ. Kana haluhum wa bal maqaluhum annahum ashabun najati. Maka kondisi mereka, ya, bahkan ucapan mereka itu, mereka menganggap merekalah yang selamat. La in ruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Ini kata musyrikun, seandainya aku akan dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku nanti akan mendapatkan husna. Ya. Fahum yungkiruna annahum sayakuna fi khasaratin. Mereka mengingkari bahwasanya mereka dalam kerugian karena mereka kafir, mereka musyrik. Uyungkiru ta'ifatan ukhra minhum annal insan sayarji'u ila khasaratin. Ya. Maka sekelompok yang lain mengingkari di antara mereka, mengingkari bahwasanya manusia akan kembali kepada kerugian. Wa annahu lan yanjua illa ahlul iman. Dia enggak percaya bahwasanya tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang beriman. Fa akkada dzalika li ajli inkarihim bil maqali wa bil fi'li wal hal. Maka Allah menegaskan hal ini karena keingkaran mereka dengan ucapan mereka, perbuatan mereka dan keadaan mereka. Biqaulihi azza wa jal, dengan firman-Nya, innal insana lafi khusrin. Demi masa pakai sumpah, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Wal alif wal lam hadhihi lil jins al. Ya. Innal insana. Itu alif lamnya di situ lil jins al jinsiyah. Ya. Yakni inna jinsal insan fi khasaratin azimatin. Maksudnya apa? Sesungguhnya jenis manusia semuanya. Ya, itu istighraqiyah yang bisa diganti dengan kalimat kullu. Kullu insanin begitu. Ya. Semua jenis manusia, mau Arab, Ajam, wanita, pria, itu benar-benar berada dalam kerugian yang besar. Illa mastusniya, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Ya, illal ladzina amanu, ya, kecuali yang beriman. Wa hadza nau'un akhar min jazbid dhihni. Ini jenis lain untuk menarik, memikat benak pikiran kita, benak pikiran orang-orang, liqabulil kalami, untuk menerima kalam ini. Innal insan lafi khusrin. Kullu insanin fi halakin wa khasaratin. Semua manusia dalam kebinasaan, kerugian. Summastasna, kemudian Allah mengecualikan. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wal imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yang namanya iman adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Wa hadzal i'tiqadu huwa al ilmu. I'tiqad inilah ilmu. Sampai sini dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya. Ini udah sedikit berasap kepalanya ntar nih. Ada ilmu ma'ani. Ya, pusing kamu sini. Nah, khawatir panjang-panjang pusing. Nah, Syekh Zulqa udah belajar bahasa Arab sampai sini belum? Belum ya? Pernah. Guru bahasa Arabnya lagi umroh ya? Guru bahasa Arabnya lagi umroh. Ah iya. Masya Allah. Ya. Pusing gak Chandra? Oh iya. Oh, jangan banyak-banyak deh. Terpuyang lagi. Itu aja dulu segitu ya. Mudah-mudahan enggak puyeng. Eh Herlin. Herlin tuh sampai pecinya itu salah taruh tuh. Ya, subhanakallah bihamdika, sallallahu alaihi wasallam.